Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله, malam hari ini kita masih membahas lanjutan dari penjelasan iman kepada hari akhir. Sedikit mengulang yang sebelumnya, bahwa iman kepada hari akhir mencakup beberapa hal, yaitu termasuk kita mengimani adanya kebangkitan, kita mengimani adanya hisab, perhitungan amal, jaza, pembalasan terhadap amal, dan juga kita mengimani adanya al-jannah wan-nar, surga dan neraka. Telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu iman terhadap al-jannah, adanya surga, dan beberapa hal yang terkait dengannya, ayat-ayat yang menyebutkan tentang al-jannah. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, yaitu iman terhadap neraka, an-nar. Disebutkan oleh penulis rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin, semoga Allah meridainya, وأما النار فهي دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين. Adapun neraka adalah tempat tinggal yang berisi azab, hukuman dan siksaan yang Allah siapkan bagi mereka orang-orang yang kafir, yang zalim. الذين كفروا به وعصوا رسله, yaitu yang kafir terhadap Allah dan bermaksiat terhadap Rasulnya. Nah, ini neraka. Secara singkat, itulah an-nar. Kita imani adanya neraka, dan itu sebagai tempat hukuman dan balasan yang Allah siapkan untuk mereka orang-orang yang kafir, yang zalim, kafir terhadap Allah Azza wa Jal dan tidak taat kepada para Rasulnya. Di dalam neraka itu anwa' minal azab, berbagai macam hukuman yang Allah telah siapkan, macam-macam. Mala yakhtur alal bal, yang tidak terbesit pula di dalam pikiran manusia, seperti apa nanti azab-azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengabarkan sebagian sifat-sifat neraka, ya, bagaimana azab di sana, apa makanan bagi penduduk neraka, apa minumannya, disebutkan di sebagian ayat maupun hadis. Namun tentu itu adalah sebagai gambaran singkat. Persisnya naudzubillah tentu akan sangat dahsyat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nerakanya. disebutkan di dalam ayat Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 131, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, dan hindarilah neraka yang disiapkan bagi mereka orang-orang yang kafir. Allah Azza wa Jal menyuruh kita, memerintahkan kita agar kita menghindar dari api neraka. Ya, wattaqun nar, hindarilah, carilah hal yang menjauhkan kita, melindungi kita dari api neraka. Apa yang dapat melindungi? Tentu amal soleh, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan melindungi kita dari api neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk orang-orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak beriman. Dan ayat ini terusus pada surat Ali Imran 131 menunjukkan bahwa neraka telah ada, karena Allah Azza wa Jalla menyebutkan u'iddat, telah disiapkan. Ini dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi, suatu kata kerja yang menunjukkan waktu yang lampau. Sehingga dari sini diterangkan oleh ulama, neraka telah ada. Sebagaimana surga juga demikian. Ya, terkait dengan surga, pada beberapa ayat berikutnya Allah pun mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju maghfirah atau ampunan Allah, dan surga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi. Kemudian Allah katakan u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi semuanya telah ada. Allah terus mempersiapkan baik surga maupun neraka. Dan pernah juga Nabi SAW ketika duduk dengan para sahabat mendengar suara batu yang jatuh, ya. Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Mereka mengatakan, kami tidak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi katakan itu adalah batu yang sejak sekian lama, disebutkan dalam hadis berapa waktu, ya, dan baru sekarang sampai ke dasarnya. Ya, Allah Azza wa Jalla saat itu memperdengarkannya kepada Nabi dan para sahabat. Dan ini sebagai salah satu bukti bahwa neraka telah ada, dan sekaligus saat itu menumbuhkan keyakinan yang luar biasa, ya, dan rasa takut tentunya. Dan ini hikmahnya, adanya neraka membuat kita yang sekarang di dunia ini, ya, semakin takut, ya. Adanya surga juga membuat kita semakin ingin mendapatkannya. Dan ini juga ditegaskan oleh para ulama kita dengan benar-benar ditekankan, sebab ada sebagian orang yang mengatakan surga dan neraka belum ada. Ya, kapan adanya? Ya nanti, kalau sudah kiamat baru ada. Sebab kalau sekarang ada, ya sia-sia, itu kata mereka, sebagian kelompok yang menyimpang. Namun tentu itu pendapat kelompok yang menyimpang yang memang tidak benar, ya, karena hanya berdasarkan akal saja. Dan tidak benar kalau surga dan neraka sekarang ada kok sia-sia. Tidak sia-sia, arwah kaum mukminin di al-jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus, ya, menambahkan berbagai hal di dalam al-jannah. Seorang yang beramal soleh disebutkan misalnya sholat, ya, rawatib 12 rakaat, ya, dalam tiap hari Allah Subhanahu wa taala buatkan untuk mereka yang senantiasa melakukannya rumah di surga. Terus beriringan dengan amal soleh manusia yang di dunia ini. Kullu yaumin huwa fi sya'n, dalam ayat Al-Qur'an disebutkan tiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan, ya di antaranya disebutkan sebagian tafsir ya, terus dalam surga itu Allah menciptakan sesuatu. Ya, jadi kembali kepada apa yang tadi kita bahas, ya ayat 131 dari Ali Imran menunjukkan bahwa neraka telah ada sebagaimana surga pun telah ada. Kemudian bisa kita lihat pula terkait dengan an-nar, na'udzubillah minan-nar. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qulil haqqu min rabbikum," dan katakanlah bahwa kebenaran itu dari Rabb kalian. "Faman syaa falyu'min," siapa yang mau silakan beriman. "Waman syaa falyakfur," siapa yang mau silakan kufur. "Inna a'tadna lidh-dhalimina nara," kami menyiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. "Ahata bihim suradiquha," tembok neraka itu mengelilingi mereka. Ya. "Wa iyastaghitsu," dan bila mereka minta pertolongan, "yughatsu bima'in kalmuhli," mereka akan diberi pertolongan. Tapi dengan apa? Yang hakikatnya bukan pertolongan tapi tambahan azab. "Bima'in kalmuhli," dengan air ya. "Kalmuhli," seperti tembaga yang meleleh. Na'udzubillah min dzalik. "Yashwil wujuh," membakar wajah-wajah mereka. "Bisa syarab," seburuk-buruk minuman. "Wasa'at murtafaqah," dan sejelek-jelek tempat tinggal atau tempat ya, tempat tinggal. Nah, ya. Ayat ini menggambarkan kepada kita sebagian kondisi neraka ya. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kebenaran itu dari Rabb kalian. Siapa yang mau menerima, siapa yang tidak menerima, masing-masing ada konsekuensinya. Siapa yang beriman silakan, siapa yang kufur silakan. Kata Allah Azza wa Jal, "Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Tapi sekali lagi masing-masing ada konsekuensinya. Jadi sesungguhnya ayat ini bukan memberikan kepada kita pilihan mau kafir silakan, mau iman silakan, bukan. Tapi ini justru ancaman. Kamu mau kafir silakan, tapi ya inna a'tadna lidh-dhalimina nara, kami siapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. Bagaimana kondisi neraka itu? "Ahata bihim suradiquha," jadi tembok neraka mengelilingi orang yang di dalam neraka itu. Temboknya pun ya neraka, api. Na'udzubillah minan nar. Di dalamnya api, temboknya api. Jadi orang yang di neraka itu sudah betul-betul diliputi oleh api sana sini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan di sini bahwa saat mereka minta bantuan, mereka minta minum, diberi. Tapi minuman apa? Minuman yang seperti tembaga yang meleleh. Na'udzubillah. Ya, menghancurkan. Jadi ketika mereka minum, justru usus mereka putus-putus karena panasnya minuman itu. Dan disebutkan pula di dalam hadis, bukan hanya panasnya, tapi juga menjijikkan sebagian minuman mereka itu. Disebutkan, ya, minumannya itu usaratu ahli nar, jadi perasannya penduduk neraka. Ya. Ya, sebagiannya nanah, darah mungkin dan lain-lain yang sudah menjijikkan plus panas, na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya Allah katakan bi'sa syarab, seburuk-buruk minuman. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa yang tahan dengan azab-azab seperti itu. Namun di neraka Allah Azza wa Jal menjadikan orang-orang di neraka itu ya sesuai dengan azabnya. Makanya fisik penghuni neraka tidak seperti fisik mereka ketika di dunia. Saat fisik mereka di dunia seperti kita ini, ya hancur-hancuran kalau nyemplung sebentar di neraka, na'udzubillah min dzalik, sudah lumat. Ya, panasnya 70 kali lipat, ya kan? Panas dunia ini kan hanya 1 dibanding 70 kali lipat panasnya api di neraka. Jadi kalau tubuh kita, na'udzubillah min dzalik, tubuh manusia yang di dunia ini masuk ke neraka, sudah mau jadi apa? Nah, tapi karena azab yang seperti itu, Allah pun jadikan tubuh mereka tubuh yang besar, ya, yang menyesuaikan azabnya, ya, sehingga mereka betul-betul merasakan sakitnya. Bahkan ketika kulit mereka sudah matang, Allah pun menggantinya dengan kulit yang lain. Ya, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Tiap kali kulit mereka itu matang, kami ganti dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sehingga mereka terus dalam kondisi seperti itu. Dalam ayat disebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka mati di sana tidak, hidup pun tidak. Antara hidup dan mati merasakan siksa yang seperti itu. Dan bagi mereka yang kafir, ya terus seperti itu. Kekal abadi. Minta keluar tidak boleh. Tak mati tidak diberi kematian. Ya. Mereka minta keluar. Yuriduna ayyakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari neraka, tidak tahan. Ya, tapi apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka tidak akan bisa keluar dari neraka. Mereka minta mati. Mengatakan kepada Malik, malaikat Malik penjaga neraka, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, ya. Hendaknya Rabbmu itu mematikan kami saja. Permintaan ini pun tidak dikabulkan. Bahkan dikatakan qala innakum makithun. Sesungguhnya kalian tetap akan berada di dalamnya. Sampai akhirnya mereka sudah putus asa untuk bisa lepas darinya ketika apa? Ketika diperlihatkan kepada mereka kematian. Allah Azza wa Jal wujudkan kematian itu dalam wujud seekor kambing. Yang kemudian diperlihatkan kepada penghuni surga dan penghuni neraka. Maka disembelihlah kambing itu. Yang artinya sudah tidak ada lagi kematian. Bagi penghuni surga, apa yang mereka lihat itu membuat mereka semakin bahagia karena mereka akan kekal abadi di dalam surga dan tidak akan mati. Bagi penghuni neraka, ini membuat mereka putus asa dan mereka semakin sedih karena pun mereka tahu bahwa mereka akan kekal abadi di neraka dan tidak akan mati. Na'udzubillah min dzalik. Ini bagi mereka yang betul-betul kafir, musyrik atau munafik. Adapun orang yang beriman dan masuk neraka, maka ada waktu di mana saat itulah mereka akan dikeluarkan dari neraka. Mereka akan disiksa, dibakar, dan mereka akan mati di sana. Ya, sehingga mereka menjadi semacam arang. Ya, yang suatu saat nanti ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan dan memang Allah menetapkan waktu-waktu tertentu bagi mereka, mereka akan dikeluarkan dari neraka. sehingga mereka kemudian dimasukkan ke dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Hayah, sungai kehidupan, dan mereka akan hidup kembali diumpamakan dalam hadis seperti rumput-rumput atau tanaman yang tumbuh di pinggiran sungai, ya, yang baru terairi oleh sungai tersebut, ya, atau oleh air atau oleh hujan dan yang sejenisnya. Nah, itu bagi orang yang bertauhid ada harapan, sekalipun tanda bahwa mereka pernah masuk ke dalam jahannam tetap ada, sehingga mereka disebut dengan jahannamiyun, ya, jahannamiyun, orang-orang yang pernah masuk jahannam. Yang jelas mereka tetap akan masuk ke dalam al-jannah pada akhirnya, ya. Sehingga inilah perbedaan antara orang musyrik, munafik, kafir dan orang yang beriman yang masuk neraka. Mereka kekal, yang mukmin tidak kekal. Mereka tidak akan pernah mati dan terus seperti itu. Kaum muslimin yang masuk neraka, mereka akan mati dan kemudian mereka akan dikeluarkan kelak dari neraka pada waktunya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian penulis di sini menyampaikan pula ayat yang lain terkait dengan neraka. Disebutkan pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-64 sampai 66. Inna Allaha la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira yawma tuqallabu wujuhuhum fin nari yakuluna ya laytana ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melaknat orang-orang kafir, wa a'adda lahum sa'ira, dan Allah menyiapkan bagi mereka neraka yang menyala-nyala, sa'ir, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya, la yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan penolong, pembela, wali maupun penolong. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, di hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana, duhai seandainya kami ata'na Allaha wa ata'na ar-rasula, kami taat kepada Allah dan Rasul. Duhai seandainya kami taat kepada Allah dan Rasul. Ya, itu penyesalan bagi mereka, namun tiada manfaatnya, semuanya telah terlambat. Ya, apa artinya semuanya itu? Karena itu hanya tinggal penyesalan. Mereka tidak akan mungkin kembali ke dunia dan diberi kesempatan. Dan seandainya pun mereka diberi kesempatan, apakah mereka kemudian akan beriman? Ya, mereka mengatakan begitu. Farji'na na'mal saliha, kembalikan kami, kami akan beramal saleh. Tapi itu semua adalah omong kosong. Ya, seandainya mereka dikembalikan ke dalam dunia untuk dipersilakan beramal lagi, mereka akan kembali lagi kafir. Dan Allah Maha tahu tentang ini semuanya. Makanya Allah katakan dalam ayat yang lain, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan lagi, tentu mereka akan kembali lagi. Yani kepada apa? Kepada larangan-larangan yang Allah larang itu. Ya. Makanya apa yang mereka katakan dari berbagai penyesalan itu hanya omongan di saat itu. Seandainya diberi kesempatan, tetap saja mereka akan kafir. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dari sini kita mengambil suatu pelajaran bagi kita semua, selama kita masih di dunia ini kesempatan bagi kita. Semua yang Allah ceritakan ini adalah sesuatu yang bakal terjadi kenyataannya. Alhamdulillah kita masih hidup, kita masih di dunia, kesempatan bagi kita untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan masuk dalam neraka dan apalagi menjadi kekal di sana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tiada lain kecuali kita harus beriman, beramal saleh, berislam, ya, dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari berbagai ancaman-ancaman yang ada di neraka tersebut. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sementara ini dulu yang kita kaji terkait dengan neraka. Iman kepada hari akhir. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.